bagaikan tanah kering yang tiada berair. Tanpa kasih Tuhan, hidupku tak berarti. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan kepadamu. Oh Tuhan, Tuhan ku perlu Engkau di dalam hidupku. Tanpa kasih Tuhan, hidupku tak berarti. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama Tuhan makin tinggi, terbang dalam kemuliaan-Mu. Jiwaku melekat pada-Mu, pada-Mu Tuhan. Bawalah aku terbang tinggi bagaikan raja wali. Bersama jiwaku.